Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Program Fasihkan Huruf episode kali ini membahas kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan huruf qaf dan bagaimana makhraj tempat keluar huruf qaf yang benar. Kesalahan pertama saat mengucapkan huruf qaf, huruf ini diucapkan secara berlebihan hingga keluar dari tempat yang seharusnya. Contoh yang salah misalnya mengucapkan seperti ini, o-ti-qu, o-ti-qu. Sehingga saat mengucapkan kata qul, terucap qul, qul, terucap qul. Atau saat mengucapkan kata waqab, misalnya terucap waqab. Atau saat mengucapkan kata al-mustaqim, terucap al-mustaqim. Pengucapan seperti ini adalah pengucapan yang tidak tepat, yang bukan merupakan kebiasaan orang Arab dalam mengucapkan huruf qaf. Huruf qaf yang benar, qul, saat mengucapkan kata qul, qa, qul. Dan saat mengucapkan huruf qaf di kata waqab, waqab. Demikian juga al-mustaqim. Kesalahan kedua, saat mengucapkan huruf qaf, bibir membulat. Sehingga suara menjadi berbunyi o, qo, qo. Ini pengucapan yang tidak tepat. Yang seharusnya terucap qala, berbunyi qola, qola. Dan ini merupakan kesalahan yang tidak seharusnya terjadi saat kita membaca Al-Quran. Kesalahan ketiga, mengucapkan qalqalah huruf qaf bersukun dengan tambahan huruf hamzah. Baik ketika berada di akhir kalimat yang kita ucapkan ataupun berada di tengah-tengah kalimat yang sedang kita ucapkan. Misalnya mengucapkan kata al-falaku, saat mengucapkan qalqalah huruf qaf berbunyi al-falaku, al-falaku. Mengucapkan qalqalah dengan akhiran menutup pita suara berarti menambah huruf hamzah pada huruf qaf saat ia dibaca qalqalah. Jadi pengucapan yang salah al-falaku, al-falaku, dengan menutup pita suara. Yang benar al-falaku, al-falaku, tanpa menutup pita suara, tanpa menutup pita suara. Lalu di manakah makhraj atau tempat keluar huruf qaf ini? Huruf qaf kita ucapkan dari pangkal lidah. Pangkal lidah kita temukan dengan langit-langit berdaging atau langit-langit yang lembut bagian belakang. Qo, qo, tanpa disertai dengan aliran nafas. Qo, tanpa dengan membulatkan bibir. Qo, tanpa ada bunyi o. Dan saat mengucapkan huruf qaf ini, tengah lidah kita membentuk permukaan cekung. Qo, qi, qu, aku, iku, uku, akko, ikki, uku. Saya ulang kembali pengucapan huruf qaf. Ko, ki, ku, aku, iku, uku, akko, ikki, uku. Demikian Fasihkan Huruf pada episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's a